Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم بيت حاضرين جماعة مسجد الفرقان Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di 756 AM ataupun Radio Roja Bandung di 1476 AM, juga Radio Roja Lampung 91,1 FM, Roja Brau 95,1 FM, Roja Tanjung Pinang 96 FM, Roja Pontianak 101,4 FM, Radio Rai Padang 95,1 FM, juga Albayan Cianjur 107,7 FM, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sedang membahas bab khauf. Dalil yang kita bahas kemarin adalah tentang surah Al-Ankabut ayat 10 yang menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah, tapi ketika mereka disakiti di jalan Allah, mereka menganggap fitnah manusia itu sama dengan azab Allah. Artinya mereka menghindari fitnah manusia seperti mereka menghindari azab Allah. Walaupun cara menghindari fitnah manusia itu dengan melanggar ajaran Allah Azza wa Jalla, sehingga takut mereka kepada manusia lebih besar daripada takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Yang menjadi dalil tentang khauf adalah sebuah hadis marfu' diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda lemahnya iman adalah kamu mencari ridha manusia dengan cara-cara yang membuat Allah murka kepadamu. dan kamu memuji manusia atas rizki Allah yang mereka berikan kepadamu, dan kamu mencela manusia, mencela mereka atas apa-apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak akan bisa diperoleh sekalipun oleh kegigihan orang-orang yang berusaha, dan rizki Allah tidak akan bisa ditolak karena kebencian orang-orang yang tidak menyukainya. Hadis ini sebenarnya sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang dhaif, yang kedhaifannya disebabkan karena ada beberapa rawi yang dhaif. Akan tetapi hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya, dan sanad hadis ini isinya sanadnya dhaif tapi isinya benar karena ditunjang oleh ayat atau hadis-hadis yang semakna dengan ini. Oleh karena itu, walaupun sanadnya dhaif, akan tetapi maknanya sahih menurut penjelasan para ulama. Kita akan membahas hadis ini. Pertama, huruf min, inna min dha'fil yaqin. Huruf min di sini disebutnya litab'in, artinya sebagian. Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda lemahnya iman, bukan satu-satunya. Tanda lemahnya iman banyak, tapi di antara sekian banyak tanda lemahnya keyakinan adalah beberapa perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Adapun yang dimaksud dengan anturdiyannas bisakhatillah, engkau mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah. Makna mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah artinya berusaha agar manusia ridha, sekalipun dengan beberapa perkara yang menyebabkan Allah murka, Allah marah kepada dirinya. Seperti umpamanya meninggalkan perintah Allah hanya karena untuk membuat manusia senang kepada kita. Syariat Allah dilanggar hanya karena agar manusia tidak membenci kita, tidak mencela kita. Umpamanya kalau wanita memakai pakaian yang menutup seluruh auratnya, mengakibatkan orang-orang jadi keki, orang-orang menjadi sinis, lalu orang-orang melontarkan celaan-celaan kepada wanita tersebut karena jilbabnya yang lebar, karena warna pakaiannya yang hitam, disebut ninja, disebut orang gila, disebut bebegi sawah, dan seterusnya. Akhirnya wanita itu tidak tahan, dibenci oleh manusia karena jilbabnya. Padahal jilbab adalah perintah Allah SWT. Akhirnya dia buka jilbabnya agar manusia tidak mencelanya, agar manusia tidak memojokkannya, tidak membencinya. Walaupun resikonya dia tahu Allah murka kepada dirinya. Itu termasuk salah satu bukti mencari keriduan manusia dengan beberapa perkara yang menyebabkan Allah membenci dirinya. Kalau kalangan laki-laki, dia tahu beberapa syariat Islam untuk laki-laki, umpamanya memelihara jenggot, umpamanya memakai celana, sarung ataupun gamis ngatung, tidak isbal, cingkrang, Tapi begitu dia bergaul di tengah masyarakat dengan penampilan seperti itu, orang-orang melontarkan sikap sinis kepadanya, lalu melontarkan celaan-celaan karena sunnah yang diterapkannya. Disebutlah kayak kambing, disebutlah kebanjiran padahal ini musim kemarau, dan sikap-sikap sinis lain. Lalu dia tidak tahan dengan itu. Dia tidak suka orang-orang membenci dirinya karena syariat Islam yang dilakukannya. Akhirnya dia potong jenggotnya. Akhirnya dia panjangkan celananya seperti kebanyakan orang. Ini juga berarti mencari keriduan manusia dengan menukarnya dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu huruf bi di dalam kalimat yang terdapat dalam hadis ini, anturdiyan nasa bisakhatillah, engkau mencari keriduan manusia bisakhatillah. Bi di sini disebutnya bi lil aud, bi lil iwad. Iwad itu pengganti. Maknanya adalah antaj'ala iwada irdha'in nas sakhatullah fatastabdilu hadha bihadha. Artinya engkau menjadikan ridha manusia sebagai sesuatu yang digantikan oleh murka Allah Azza wa Jalla. Tadinya Allah ridha kepada kita. Karena apa? Karena kita melaksanakan syariat Allah. Tapi karena itulah orang membenci kita. Karena syariat Allah yang kita amalkan. Lalu kita ganti keriduan Allah itu dengan keriduan manusia. Dengan cara menanggalkan syariat Allah yang ada pada diri kita, maka itu termasuk tanda lemahnya iman. Adapun yang dimaksud dengan al-yaqin, yaqin artinya a'la darajatil iman. Yakin itu tingkatan iman yang paling tinggi. Kadang yakin maknanya ilmu. Kalau orang Arab menyatakan tayaqqantu hadza syai', aku yakin dengan hal ini, maknanya alimtuhu yaqinan la ya'tarihi syak. Maknanya aku mengetahui hal ini secara yakin yang tidak bisa ditembus oleh keraguan. Itu maknanya yakin. Yakin lahir atas landasan apa? Ilmu. Kenapa orang yang mencari keridhaan manusia sekalipun berisiko dimurkai oleh Allah, orang itu dianggap lemah keyakinannya? Karena itu menunjukkan lemahnya ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu bahwa perbuatan itu mengundang murka Allah, membahayakan dirinya, membinasakan dirinya. Dia juga tidak tahu balasan, iming-iming, keutamaan, keagungan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, sekalipun dicerca, dimaki, dipojokkan oleh manusia. Orang yang seperti itu kan orang yang sudah menunjukkan kualitas iman yang hebat. Karena kehebatan iman seseorang itu akan mengundang ujian dari Allah Azza wa Jalla. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Allah berfirman, ahasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Oleh karena itu, siapa yang memiliki iman siap untuk diuji oleh Allah. Makin tinggi kadar iman, makin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Yubtalar rajul ala hasbi dini wa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat, semakin ditambah ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh. Karena mereka orang-orang yang memiliki kadar keimanan yang super tinggi. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Nah, tahu hal ini, maka orang yang keimanannya benar lalu diberi ujian, dia akan istiqamah. Makanya kalau seseorang begitu dia menerapkan syariat Islam, mengamalkan ajaran Islam, lalu ada reaksi negatif dari orang-orang yang fasik, orang zalim, apalagi kafir ataupun musyrik, mereka pasti sentimen dengan diaplikasikannya syariat Islam oleh kita. Karena kefasikannya, karena kekafirannya, karena kesyirikannya, karena penyimpangan-penyimpangan yang ada pada diri mereka, pasti sentimen terhadap pengamalan dari ajaran Islam, lalu menunjukkan sikap sentimennya, sikap sinisnya. Kadang-kadang terlontar dalam bentuk ucapan, kadang-kadang terwujud dalam bentuk tindakan. Orang yang imannya lemah gak mau dibegitukan. Akhirnya ditanggalkan keislamannya, ditinggalkan syariat Islam yang menyebabkan dia dicela, sekedar untuk meraih keridhaan manusia. Sekalipun dia tahu Allah murka kepada dirinya. Ini lemahnya keyakinan orang tersebut. Oleh karena itu, فَمِنْ ضَعْفِ الْيَقِينَ أَنْ تُرْدِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ. Termasuk diantara lemahnya keyakinan adalah engkau mencari keridhaan manusia dengan cara-cara yang membuat Allah murka kepadamu. Ini menunjukkan engkau lebih takut kepada manusia dibanding rasa takutmu kepada Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Buktinya enggak mau tuh dibenci oleh manusia, ya, walaupun diridhoi oleh Allah. Dia tukar, lebih baik diridhoi oleh manusia sekalipun dibenci oleh Allah. Ini lemah keyakinan. Dan inilah musibah yang banyak menimpa umat Islam pada hari ini. Kebanyakan demikian. Kita lihat umpamanya seseorang datang kepada orang lain, lalu dia memuji-muji orang itu dengan pujian yang sebenarnya pujian itu tidak ada pada diri orang itu. Aibnya ditutup, ya. Terus dilontarkan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Maka itu termasuk kelemahan iman. Karena apa? Dia ABS. Dia asal bapak senang. Asal disenangi oleh orang itu, gak peduli dusta juga. Gak peduli ada manipulasi dari ucapan yang dia ungkapkan kepada orang tersebut. Yang penting dia disukai. Ini tanda pertama dari lemahnya keyakinan seseorang, yaitu mencari ridha manusia dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, wa antahmadahum ala rizqillah. Tanda kedua dari lemahnya keyakinan adalah memuji manusia atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, lalu mereka berikan sebagian rizki itu kepada kita. Memuji manusia atas kebaikan mereka kepada kita, berupa memberikan rizki dia yang Allah berikan kepada dia lalu disalurkan sebagai sebagian kepada kita, ini tidak seluruhnya tercela, tidak. Karena apa? Karena memang kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang serupa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ahmad dan yang lain-lainnya, termasuk Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balas dengan kebaikan yang setimpal. Kalau kamu tidak memiliki apa yang bisa kamu berikan yang setimpal dengan apa yang kamu terima, doakan kebaikan baginya sampai kamu menganggap bahwa kamu sudah memberikan balasan yang setimpal. Jadi memberi balasan kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu dibolehkan. Adapun hadis ini yang menjelaskan bahwa salah satu di antara lemahnya iman adalah kamu memuji manusia atas rizki yang Allah berikan, maknanya apabila mereka memberikan sesuatu dari rizki mereka kepadamu, kamu memujinya, tetapi kamu melupakan penyebab utama sampainya rizki itu kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah kita tidak bersyukur, tapi kepada orang itu kita puji. Padahal kenapa orang itu memberikan sebagian rizkinya kepada kita? Itu karena digerakkan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ialah penguasa dan pengatur hati seluruh makhluk. Hati manusia itu diaturnya oleh siapa? Oleh Allah. Bukan oleh manusia itu sendiri. Orang itu tiba-tiba ingin memberi sesuatu kepada kita, bukan murni karena kebaikan orang itu semata-mata, tapi baik hatinya orang itu kepada kita karena diatur, dikondisikan untuk menjadi baik oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati seluruh manusia termasuk hati kita semua, itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Seluruh hati manusia itu diaturnya oleh Allah, dibolak-balikan oleh Allah, dibuat hati itu menjadi baik atau menjadi buruk oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya salah satu di antara doa yang masyhur yang sering kali dipanjatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan diajarkan kepada kita untuk banyak juga kita berdoa kepada Allah dengan doa ini adalah, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Wahai Allah yang suka merubah-rubah kondisi hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi yang membolak-balikan hati manusia Allah, Bukan manusia itu sendiri. Yang mengatur hati kita Allah, bukan diri kita sendiri. Kita gak bisa ngatur hati kita, karena antara kita dengan hati kita oleh Allah dihalangi, disekat. Ada penghalang yang menyebabkan kita ini tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Setiap orang dengan hatinya sendiri oleh Allah dihalangi, disekat, dipisah, sehingga orang itu tidak bisa menguasai, membolak-balikan hatinya sendiri. Kalau kita bisa mengatur hati kita sendiri, enak, gak akan pernah sedih. Kita atur saja agar happy terus, bahagia terus, senang, gembira terus, ya. Tapi karena kita tidak punya kemampuan untuk itu, dihalangi antara kita dengan hati kita, kita gak bisa merubah hati kita yang sedang sedih tiba-tiba menjadi senang, gembira seketika itu juga. Gak bisa. Kita tidak bisa umpamanya benci kepada seseorang karena memang orang itu nyebelin, kita rubah seketika itu juga menjadi cinta dan sayang. Gak bisa juga. Kita gak bisa umpamanya malas sekali, gak ada mood, gak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba kita rubah menjadi mood dan bersemangat besar. Gak bisa, ya. Baik kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Gak bisa. Kita lagi malas umpamanya tahajud, tiba-tiba kita rubah jadi semangat. Gak bisa. Yang membuat kita semangat atau malas untuk ibadah adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan keinginan untuk ibadah atau tidak, itu sebagai balasan atas amal dia sebelumnya. Kalau umpamanya dia sebelumnya maksiat, jangan berharap Allah akan memberikan semangat kepada dia untuk ibadah setelah bermaksiat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kata Allah, kalian tidak akan punya masyiah. Masyiah itu kehendak, keinginan. Kecuali Allah lah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Allah yang memberikan kehendak itu, ya. Ya, jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita sehingga orang itu memberi rizki kepada kita, baik uang, makanan atau apapun yang dia miliki, dia berikan kepada kita. Pada hakikatnya Allah lah yang memberikan rizki itu kepada kita melalui dia. Allah yang mengkondisikan hati itu sehingga ingin berbuat baik kepada kita. Allah yang telah memberi rizki kepada dia sehingga dia bisa membagi sebagian rizkinya kepada kita. Allah yang mengatur dengan mekanisme seperti itu. Oleh karena itu, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, yang pertama harus kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah penyebabnya, dia hanya perantara. Nah, kesalahan orang ketika seseorang diberi rizki oleh orang lain, dia memuji orang itu habis-habisan dengan melupakan rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla sebagai penyebab utama. Allah pemberi, orang perantara untuk membagi. Nah, kanya Nabi SAW pernah beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innama ana qasim wallahu mu'ti. Aku ini hanyalah qasim. Qasim itu pembagi, yang membagi rizki, yang membagi apapun yang Allah berikan kepada beliau. Tapi Allah lah maha pemberi yang hakiki. Oleh karena itulah, maka yang pertama kali harus kita lakukan ketika ada orang ya yang memberi sesuatu kepada kita, alhamdulillah, puji dulu Allah Azza wa Jalla sebelum memuji orang itu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, lalu berterima kasih pulalah kita kepada orang itu, walaupun kita tahu orang itu perantara yang Allah jadikan sebagai alat perantara sampainya rizki itu kepada kita. Kalau memang kita meyakini dia sekedar alat perantara Allah yang mengatur, kenapa kita harus berterima kasih kepada dia? Kalau ada pertanyaan seperti itu, pertama kita jawab, karena Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada manusia. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Allah memerintahkan begitu. Salah satu syarah atau penjelasan dari hadis tersebut yang diterangkan oleh para ulama, salah satu maknanya adalah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka syukur dia kepada Allah tidak akan Allah terima. Jadi pertama, karena memang Allah merintahkan. Kedua, kenapa kita juga harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik? Ya, karena walaupun orang yang berbuat baik itu memang dikondisikan oleh Allah, diatur oleh Allah sehingga berbuat baik kepada kita, akan tetapi tidaklah semata-mata Allah memberikan anugerah itu kepada orang itu kalau bukan karena kebaikan dia sebelumnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'ani bab Wadhaiful Syahri Syawal menyatakan bahwa dari hadis al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Amalan baik Allah balas dengan kebaikan. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan baik, Allah balas kebaikan orang itu dengan cara diberi hidayah untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu lil 'amali sholihi ba'dahu. Apabila Allah menerima amal kebaikan seorang hamba, balasannya adalah Allah akan berikan taufik, hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Itu apa? Itu balasan atas kebaikan dia, dibalas dengan kebaikan pula. Al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau seseorang tiba-tiba berbuat baik kepada kita dengan cara memberi sesuatu kepada kita, maka perbuatan baik dia kepada kita itu amal soleh. Dan amal soleh itu dia lakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kenapa Allah beri hidayah kepada dia? Pasti itu sebagai balasan atas kebaikan dia sebelumnya. Begitulah cara Allah memberikan balasan atas kebaikan seseorang. Coba lihat Allah Azza Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menyatakan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Coba lihat. Wajib kalian ini jujur. Karena apa? Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah. Kejujuran itu menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir artinya ato'ah. Bir itu kebaikan. Bir itu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur, Allah oleh Allah Azza wa Jalla akan diberi hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kejujuran menyebabkan Allah memberikan balasan kepada dia dengan cara diberi hidayah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya selain itu, setelah itu. Walhasil, inilah yang menjadi alasan kenapa kita juga harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, karena memang pertama disyariatkan oleh ajaran Islam, oleh Allah, juga oleh Rasulnya, untuk berterima kasih kepada manusia. Dan yang kedua, karena kebaikan dia kepada kita itu merupakan balasan dari Allah kepada dia atas kebaikan yang sebelumnya dia lakukan. Oleh karena itulah, maka bila ada orang yang berbuat baik kepada kita, pertama pujilah Allah, karena rizki itu sampai kepada kita atas ketetapan Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu berterima kasih kepada orang itu. Nah, di antara kelemahan iman, lemahnya keyakinan orang adalah memuji orang itu atas rizki yang dia berikan kepada kita dengan melupakan Allah sebagai penyebab utama dari semuanya itu. Ini Allah dilupakan, ya. Orang itu disanjung setinggi-tingginya. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan perumpamaan, ara'aita lau anna insanan lahu tiflun fa'ata tiflahu alfa dirham wa qala lahu a'tihi fulanan falladhi akhadha ad-darahim yahmadul ab li'annahu lau hamida tifl faqat la'adda hadha safha la'udda hadha safha. Coba kalau umpamanya ada seseorang yang memiliki anak. Orang ini orang kaya. Lalu dia memberikan 1000 dirham kepada anaknya. Kata sang bapak kepada anaknya, nih berikan uang ini kepada si fulan. Si anak itu hanya perantara, bukan pemilik uang itu. Tapi perantara saya, pemiliknya adalah bapaknya. Lalu diberikan oleh anak itu kepada si fulan yang dimaksud. Si fulan tahu anak ini hanya suruhan yang menyuruh bapaknya. Kepada siapa si fulan ini berterima kasih? Kalau si fulan ini hanya berterima kasih kepada anaknya saja tanpa kepada bapaknya, maka ini su'ul adab. Maka ini adab yang buruk. Terima kasih ya nak. Bapaknya gak dilirik sedikit pun. Maka sikap yang beradab, yang benar, baik secara akal, secara urup, juga secara syari, berterima kasih kepada bapaknya dulu. Bapak, terima kasih atas kebaikan. Ini anak cantik banget, lucu banget, gitu ya. Anaknya juga terima kasih, anakku sayang. Semoga engkau menjadi anak yang soleh. Kedua-duanya. Tapi yang terutamalah ke bapaknya. Yang apabila bapaknya tidak menyuruhnya, niscaya si anak tidak akan memberikan apapun kepada kita. Kan gitu. Oleh karena itulah, maka sikap yang bodoh apabila orang itu hanya berterima kasih kepada si anak tanpa mempedulikan ayahnya sebagai pemilik utama dan penyuruh diberikannya uang itu kepada kita. Ini sekedar ilustrasi. Oleh karena itu, ya, apabila kita hanya berterima kasih kepada orang dengan melupakan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu termasuk salah satu di antara tanda lemahnya keyakinan kita. Ini yang kedua. Ketiga, tanda lemahnya keyakinan adalah anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah. Engkau mencela manusia karena orang itu tidak memberikan apa-apa kepada kita. Contohnya, umpamanya ada orang yang datang Orang ini punya uang. Kemudian dia datang meminta tapi dia tidak memberi. Lalu dicela. Lalu dihina. Maka ini keliru. Ini salah dan ini salah satu di antara bukti lemahnya keyakinan dia. Kenapa? Li'anna kulla ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Karena apa? Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau orang itu tidak memberikan apa-apa kepada kita, walaupun kita minta, berarti memang Allah menghendaki kita tidak memperoleh apa-apa. Atau dengan kata lain, Allah tidak menghendaki sampainya rizki itu kepada kita. Itu ketetapan Allah. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau umpamanya tidak terjadi sampainya rizki itu kepada kita lewat orang ini, walaupun kita minta, minta dong, kamu banyak uang. Orang itu tidak memberi, tidak afwan. Tidak ada jatah untukmu. Ketahuilah bahwa itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menghendaki ada rizki yang sampai kepada kita. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Maka bila itu terjadi, kita tidak boleh mencela orang itu. Karena orang itu tidak memberi juga hatinya dikondisikan oleh Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keinginan kepada orang itu untuk tidak memberi. Dan memberikan kemampuan untuk berperasaan tega. Tega jangan sampai ada rasa kasihan kepada orang itu gitu ya. Akhirnya muncul rasa tega itu. Muncul rasa tak berbelas kasihan. Dan muncul keinginan, enggak akan diberi. Siapa yang menyebabkan orang itu hatinya tidak ingin memberi? Allah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Kondisi hati orang itu semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menginginkan rezeki itu sampai kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan keinginan dalam hati orang itu untuk tidak memberi kepada kita. Diberikan perasaan tega. Tidak memberi apapun kepada kita walaupun kita minta. Itu Allah yang mengkondisikan. Makanya karena orang itu hanya sebagai perantara bagi Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh orang itu dicela hanya karena kita tidak memperoleh apa-apa dari dia sekalipun kita memintanya. Maka orang yang kemudian mencela orang itu karena hanya karena dia tidak memberi, itu termasuk di antara bukti lemahnya keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang ini dalam hadis lain disebut dengan sebutan hamba harta, hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Yang oleh Nabi SAW didoakan kecelakaan Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ya. Celaka itu hamba uang, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Kalau dia diberi, dia ridha, dia senang, dia memuji kepada pemberi. Kalau tidak diberi, dia murka, dia marah, dia membenci, dia mencaci maki. Itu hamba dinar itu. Itu hamba uang, hamba rupiah bagi orang Indonesia. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa kecelakaan. Celaka orang kaya begitu. Binasa orang kaya begitu, ya. Dan itu termasuk salah satu di antara tanda lemahnya keyakinan dia. Inilah yang ketiga ya. Yang pertama tadi diantara tanda lemahnya keyakinan, mencari ridho manusia sekalipun berisiko dimurkai oleh Allah. Yang keduanya adalah memuji orang atas pemberian dia kepada kita dengan melupakan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga mencela orang yang tidak memberi kepada kita ya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam selanjutnya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rizki Allah itu ya tidak bisa diperoleh karena kegigihan, kesungguh-sungguhan orang yang memang berupaya maksimal untuk memperolehnya. Bukan karena itu rizki itu diperoleh, tapi karena memang kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, segigi apapun, segiat apapun, sehebat apapun usaha yang kita lakukan, tetap rizki itu tidak akan sampai kepada kita. Kalau apa? Kalau Allah tidak menghendakinya. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Dan tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihalangi hanya karena kebencian orang-orang yang membenci sampainya rizki itu kepada kita. Umpamanya ada orang yang dengki kepada kita, berupaya agar kita ini enggak dapat rizki dari siapapun, enggak dapat bantuan dari siapapun. Begitu ada umpamanya isu atau informasi ada orang yang mau ngasih ke kita, dia berupaya memprovokasi, jangan kasih dia. Dia ini begini, begini, begini, begini. Sampai tidaknya rizki itu kepada kita, jadi atau tidaknya orang itu sampai memberikan rizki kepada kita, bukan karena kebencian orang ini, tapi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'ta lima Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah, menghalangi, menahan rizki yang engkau berikan. Kalau engkau memberikan rizki, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, mencegahnya, menolaknya, enggak. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang bisa memberikan rezeki kepada seorang yang orang itu memang telah Allah halangi dari rezeki itu. Jadi sampai atau tidaknya rezeki dari Allah kepada kita bukan karena kegigihan usaha orang itu, bukan karena kedengkian orang yang menghalangi itu, tapi karena memang berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ini nih kiat bagaimana caranya agar kita diberi rizki oleh Allah dimudahkan. Allah telah memberikan banyak penjelasan dalam ayat, dalam hadis, bagaimana caranya agar rizki itu mengalir deras kepada kita. Yang jelas pertama takwa ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tahu. Tingkatkan aja ketakwaan, udah rizki itu Allah akan kocorkan tanpa disangka-sangka. Terus apa? Banyak infak, banyak sodako. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasan. Memberikan pinjaman kebaikan itu maknanya infak dan sedekah. Infak dan sedekah oleh Allah diistilahkan dengan memberikan pinjaman kebaikan, seolah-olah Allah yang meminjam kepada kita, dan setiap pinjaman wajib di apa? Dibayar, dikembalikan. Kalau Allah yang minjem kepada kita, jangankan Allah, orang soleh aja pinjam pasti dibayar. Kalau Nabi selesai pinjam, dibayarnya juga dengan dilebihin tanpa ada perjanjian sebelumnya ya. Kalau dijanjikan boleh saya kasih pinjam, tapi nanti baliknya lebih, ya itu riba. Tapi kalau enggak ada perjanjian apapun, tapi nanti sebagai tanda terima kasih dilebihkan, umpamanya pinjamnya cuma 10 ribu, dikembalikan 100 ribu. Bagus ya. Kegedean tapi itu. Nah ini Allah yang pinjam pasti dikembalikan. Saking pastinya bahwa orang yang infak itu hartanya oleh Allah akan diganti berlipat-lipat. Saking pastinya. Sampai-sampai Allah mengistilahkan infak dengan sedekah itu dengan pinjaman kebaikan kepada Allah. Memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga Nabi SAW menyatakan, "Ma min yaumin tala'at fihi syams au kama qala sallallahu illa yanzilu fihi malakan." Tidak ada satu hari pun berlalu yang di hari itu matahari masih terbit kecuali di hari itu ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat berdoa, "Allahumma timunfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti itu kepada orang yang infak pada hari ini. Dan doa itu pasti makbul. Yang satu lagi berdoa sebaliknya, "Allahumma timumsikan talafa." Ya Allah, berikan kebangkrutan, kerugian kepada orang yang mumsik pada hari. Mumsik itu menahan hartanya. Dia bisa memberi tapi dia tahan. Itu mumsik, biar bangkrut tuh orang kayak gitu. Biar rugi tuh orang kayak gitu. Silaturahmi, memperluas rizki. Itu Allah telah menjelaskan bagaimana sih caranya agar rizki itu diatur secara mudah, dimudahkan oleh Allah. Allah sudah berikan secara gamblang dan jelas dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Itu cara mencari rizki. Rizki diperoleh, dimudahkan oleh Allah dengan cara seperti itu. Bukan dengan kegigihan dan bukan juga rizki itu tertolak karena kedengkian orang yang menghalangi sampainya rizki. Jadi kalau kita usaha kemudian ada orang-orang yang menjegal, tenang saja. Jutaan orang menjegal usaha kita kalau Allah Azza wa Jalla sudah menghendaki sampainya rizki itu, pasti kita akan sukses berhasil dan sampai rezeki itu kepada kita. Tapi sekalipun jutaan orang mendukung, membantu, memudahkan, tapi kalau Allah belum menghendaki rezeki itu sampai kepada kita, tetap saja tidak akan ada yang bisa sampai sedikit pun dari rezeki itu kepada kita sekalian. Inilah penjelasan kita sore hari ini. Waktunya tidak mungkin untuk kita lanjutkan karena waktu maghrib sebentar lagi tiba. Sampai di sini saja dulu, insya Allah kita akan jelaskan, lanjutkan penjelasan tentang hal ini Jumat yang akan datang. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Fadol Fawas. Kami akan untuk yang pertama, kami Fawas sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Bu? Ibu berusaha berbuat baik dengan saya dan saudara orang mereka sebagian belum mengenal Ustaz. Tapi ketika ada orang yang ketika diingatkan, dia lebih cenderung melihat masa lalu kita. Kalau ingat kita bukan orang yang berilmu atau Ustaz lah, Ustaz. Iya. Yeah. Ada dia, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fawas, bisa diulang pertanyaannya? Iya. Bagaimana saya bisa dengar? Bisa diulang pertanyaannya? Itu pertanyaan dari ibu tadi bahwa ketika beliau berusaha untuk berdakwah, menyampaikan nasihat kepada tetangga-tetangganya atau keluarga terdekatnya, ada tanggapan negatif terhadap latar belakang dari ibu tadi yang tidak memiliki dasar ilmu agama, Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap hal ini? Terima kasih, Ustaz. Iya, taib. Barakallahu fik ibu yang bertanya barusan, semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada ibu dan dimudahkan oleh Allah bagi ibu untuk bisa memahami agama ini dengan lebih mendalam lagi ya. Taib, apabila kita tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup sehingga orang-orang tidak mempercayai kemampuan ilmu agama kita, pas kita sampaikan mereka tidak begitu mempedulikan, bagaimana sikap kita? Iya. Taib, yang pertama Bu, bahwa menyampaikan ilmu berupa nasihat, penjelasan hanya salah satu di antara cara berdakwah, bukan satu-satunya. Banyak cara lain, bahkan yang lebih efektif, lebih efisien daripada menyampaikan secara lisan, yaitu dengan cara disebut dakwah bilhal oleh orang-orang zaman sekarang, dakwah dengan perbuatan, dengan menunjukkan kemuliaan akhlak, dengan menunjukkan kelemah lembutan, dengan menunjukkan kepedulian kepada tetangga, dengan menunjukkan bahwa kita ini seorang yang multazim, taat, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tunjukkan kita sholatnya bagus, saumnya bagus, ya, kemudian baca Al-Qurannya juga bagus. Kemudian di samping itu juga akhlak kita bagus sebagai aplikasi dari ajaran Islam. Ke tetangga ramah, peduli. Kalau ada yang sakit, kita yang lebih dahulu menengoknya, mendoakannya, menghiburnya, dan memberi bantuan. Kalau ada orang tetangga kita yang meninggal, kita yang paling besar partisipasinya dalam mengurus jenazah tersebut. Kalau umpamanya ada kerja bakti di lingkungan RT RW kita, kalau kita bisa secara fisik, kita terjun langsung. Ditambah dengan apa? Keluarkan juga konsumsinya, keluarkan juga bantuan-bantuan yang lainnya, peralatan, bahan, apabila harus menembok, kita keluarkan pasirnya, kita keluarkan uang untuk memberikan semennya. Sehingga masyarakat menilai kita sebagai orang yang ya ramah, ya peduli, ya perhatian, ya juga selalu menolong sesama. Maka dengan itu saja sudah merupakan dakwah yang sangat efektif. Apabila kemuliaan akhlak menghiasi kita, kepedulian kita kepada sesama itu sudah menjadi ciri khas kita, semua orang mengetahuinya, pas ketika kita berbicara menyampaikan ilmu, sekalipun tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup dipandang, maka insya Allah akan lebih didengar. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki rasa simpati terlebih dahulu. Ini orang pendidikannya rendah, tapi amalnya luar biasa, akhlaknya sangat istimewa. Maka pasti ucapannya juga mengandung barokah, ucapannya juga penuh manfaat. Maka insya Allah akan didengar. Ya, itu yang pertama Bu. Tunjukkan dakwah dengan sikap, menunjukkan kemuliaan akhlak, kepedulian, perhatian, menolong, membantu, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba ibu terus menambah ilmu dengan cara belajar, dengan cara banyak membaca, dengan cara menghafalkan nas-nas ayat dan hadis-hadis. Nanti orang, walaupun tahu latar belakang pendidikan formal kita rendah, tapi kok hafalan ayatnya banyak, hadis-hadis yang kita sampaikan banyak, penjelasan kita begitu ilmiah, maka akan hilanglah kesan rendahnya tingkat pendidikan kita. Coba ibu lihat umpamanya salah satu tokoh ulama di Indonesia yang sudah meninggal, yaitu Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Konon yang saya dengar beliau pendidikan formalnya tidak tinggi, tapi karena keluasan pengetahuannya, buku-bukunya, karyanya, sampai bergelar profesor doktor, tapi doktornya honoris causa atas karya-karyanya, maka orang pun kemudian menghormatinya sebagai orang yang sangat berilmu. Dijajarkan kepada jajaran para ulama yang terkemuka di Indonesia. Walaupun pendidikan formalnya sangat rendah, tapi karena hal-hal lainnya beliau sangat didengar oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, bahkan mendunia. Oleh karena itu sekali lagi ya, kalau tingkatan pendidikan kita dianggap rendah dan itu sebuah kelemahan yang dimiliki oleh seorang dai, coba tutup dengan sikap yang sangat ilmiah, penjelasan yang mendalam, yang menunjukkan kedalaman ilmu kita. Dan itu mau tidak mau harus disertai dengan ikhtiar membaca, mendengar, belajar terus. Begitu saja Bu ya. Dan selebihnya mau didengar, mau tidak, tetaplah istiqamah di atas kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih ya atas nasihat dan jawaban Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Bapak? Dari Bapak kita di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya Ustaz, jika ada teman kita ini non-booking, kafe gitu ya, kemudian dia memberikan sesuatu ataupun mentraktir kita makan, apakah dalam hari ini kita mengucapkan alhamdulillah kemudian berterima kasih kepada teman kita ini atau seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Abu Azizah di Cikarang, Bekasi. Barakallahu fiik. Kalau ada orang kafir memberi sesuatu kepada kita, bagaimana sikap kita? Taib. Kalau barang yang dia berikan kepada kita barang yang halal, makanan, uang atau barang yang lainnya, ya, dan pemberinya orang kafir, apakah diterima atau tidak? Maka para ulama merinci, melihat sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang menerima. Orang-orang Yahudi dan Nasoro, orang-orang kafir di Madinah sering memberi hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberinya, menerimanya dan memakannya. Kadang ada raja-raja kafir, tokoh-tokoh musyrikin memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi ditolak. Makanya para ulama dalam hal ini memberikan kaidah ketika menerima bantuan dari orang-orang kafir. Kalau pemberian itu dikhawatirkan menimbulkan madharat bagi Islam dan kaum muslimin, maka tidak diterima. Seperti ditolaknya pemberian hadiah dari beberapa penguasa kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya ada orang kafir memberi kepada kaum muslimin, baik secara pribadi ataupun secara komunitas kaum muslimin, memberi bantuan ke masjid, ke jalan, memberi bantuan ke pesantren, mengaspal jalan MCK umum, ya. Tapi dikhawatirkan itu siasat, itu taktik, itu politik untuk memuluskan rencana makar yang bisa memadaratkan kaum muslimin. Kalau umpamanya mereka mengajukan izin pendirian tempat ibadah mereka, kaum muslimin enggak berani lagi untuk menolak. Kalau mereka mau mengadakan acara-acara ritual mereka yang berbau syirik atau kufur di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, nanti kaum muslimin enggak bisa menolak. Karena apa? Karena sudah kehutangan budi yang banyak, sehingga madarat, akhirnya terjadi pemurtadan di daerah kita. Maka tolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak beberapa pemberian hadiah dari raja-raja kafir dan tokoh-tokoh musyrikin. Adapun kalau pemberian itu secara pribadi dari orang kepada orang lain, dan kita juga salah satu anggota masyarakat yang bukan tokoh, ada orang kafir yang hanya ingin menunjukkan kebaikan kepada kita tanpa memadaratkan apapun dan siapapun, silakan diterima. Tidak apa-apa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang Yahudi atau Nasrani yang diperkirakan tidak memberikan madarat apapun kepada Islam dan kaum muslimin. Apakah kita harus berterima kasih? Tentu saja. Itu akhlak yang mulia, bahkan balas dengan kebaikan. Kita beri lagi hal lain yang mungkin lebih baik daripada itu, atau minimalnya sama. Kalau kita tidak mampu, minimal keramah tamahan dan ucapan terima kasih kepada orang itu adalah sesuatu yang juga tidak terlarang secara syar'i. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Maka dibolehkan kita, walaupun dia tidak memberi lalu kita memberi kepada dia, boleh. Apalagi kalau dia memberi lalu kita beri balasan kebaikan yang serupa atau yang lebih. Dan mudah-mudahan ini jadi jalan dakwah. Orang Islam itu kalau dikasih, aduh, keria-keriatan berterima kasih lalu memberikan balasan yang lebih baik, itu akhlaknya itu bikin orang simpati, saya seneng tuh gitu ya. Akhirnya ada rasa simpati kepada kaum muslimin dan ajaran Islamnya. Akhirnya hatinya terbuka untuk menerima Islam. Ya, dibolehkan untuk beri terima kasih dan membalas kebaikan itu dengan yang serupa atau dengan yang lebih baik sekalipun kepada orang kafir. Bahkan sekalipun orang kafir itu tidak memberi apa-apa, dibolehkan bagi kita untuk memberi hadiah kepada mereka. Wallahu a'lam bisawab. Terakhir ya Fawaz, silakan. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita akan pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Abu Irham yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menyikapi tentang adanya rezeki duniawi yang demikian luar biasa besar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala? Apa makna dan hikmah yang bisa kita petik sebagai umat muslim yang justru sebagian besarnya terbelakang dari sisi ini? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Iya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim, kitab Zuhad, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Jadi dunia ini surganya bagi mereka. Biarkan mereka bersenang-senang. Ya. Lalu apa hikmahnya? Yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla memberikan harta yang melimpah, kekuasaan yang tinggi, pangkat dan jabatan yang juga tinggi kepada orang-orang kafir, agar mereka itu menambah kedurhakaan daripada sebelumnya, sehingga azab Allah Azza wa Jalla kepada mereka kelak di akhirat lebih dahsyat. Itu yang pertama. Kedua, ada kalanya Allah memberikan harta di dunia kepada orang kafir atau jabatan atau pangkat atau kekuasaan sebagai balasan atas kebaikan mereka. Allah Azza wa Jalla maha adil. Orang kafir yang berbuat baik pun oleh Allah dibalas dengan kebaikan. Tapi kebaikan itu disegerakan di dunia dengan cara diberi harta yang melimpah, diberikan kekuasaan atau jabatan, popularitas dan kesenangan duniawi. Sehingga pas mereka mati menghadap Allah, mereka menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki kebaikan sedikit pun untuk dibalas di akhiratnya. Karena sudah apa? Sudah diberikan balasannya di alam dunia ini. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika membahas bab sakaratul maut, apabila ada seorang mukmin ya yang melakukan dosa, orang ini mukmin yang soleh, yang soleh melakukan dosa, Allah balas dosanya di dunia, diazab dengan apa? Dengan musibah, dengan penderitaan, dengan segala macam yang membuat dia tersiksa di dunia sehingga dosa-dosanya gugur. Dan pas menjelang kematian ada dosa yang masih tersisa belum terbalas, maka Allah membalas dosa itu dengan diberikannya sakaratul maut yang hebat kepada orang itu. Maka orang itu mati dan menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ada kalanya orang kafir yang kebaikannya di dunia oleh Allah sudah dibalas di dunia pula dengan harta, dengan kekuasaan, dengan yang lain-lain. Tapi pas menjelang kematian ada satu dua kebaikan yang belum dibalas, maka Allah balas dengan cara dientengkan dan diringankan dia ketika sakaratul maut. dan orang itu mati dalam keadaan tidak terkesan menderita sedikit pun, dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan habis semua kebaikannya dan tidak perlu ada yang dibalas di akhirat. Itu salah satu hikmah kenapa orang-orang kafir itu di dunia jaya, berkuasa dan kaya raya, dan itu tidak boleh sampai menyebabkan kita iri dengan nasib mereka, ya. Demikian saja, di sini sudah tiba azan maghrib. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.